Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala salasati alladziina khalas qarana. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha wa kunu ma'as shaliqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina aamanu billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada perintah Allah, beriman bih, qumu bima yaqsadihil iman. Tegakkanlah kandungan-kandungan konsekuensi keimanan itu dengan bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan menghindarinya, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur di dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, wahwalihim, keadaan mereka. Alladzina aqwaluhum sidqun, ucapan-ucapan mereka jujur. Amalan-amalan mereka jujur, keadaan mereka jujur. La takunu illa sidqan khali khaliyatun minal kasal wal futur. Seluruhnya tidak boleh kecuali jujur, yang kosong dari kemalasan dan futur. Artinya tidak ada malas-malas lagi dan tidak ada futur-futur lagi. Salimatun minal maqasid sayyi'ah, yang selamat dari maksud tujuan yang jelek, yang buruk. Mustamilatun ala al-ikhlas wa niyah as-salihah, yang terkandung di dalamnya keikhlasan, niat yang baik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan menggiring seseorang kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menggiring seseorang kepada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum." Pada hari inilah, yakni hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bermanfaat kecuali kejujurannya, orang-orang yang jujur dengan kejujurannya. Ayat ini turun terhadap tiga orang para sahabat. Siapa yang tahu? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'ah. Mereka seluruhnya orang-orang Ansar. Ansar itu apa? Orang-orang penduduk Madinah. Nah, maka Allah terima taubatnya. Nah, sampai-sampai Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, siapa namanya? Habir. Tiga para sahabat namanya siapa? Hamzah, Abdullah bin Rabi'ah. Abayu. Kedengeran sama Abdurrahman? Hah? Enggak kedengeran, Bayu. Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Ah, Jamil. Ahmad. Ahmad. Ka'ab bin Malik. Murarah ibn Rabi'ah. Hah? Hilal. Hilal bin. Hilal bin Umayyah. Semua singkatannya dengan kalimat Mekah. Mekah itu mimnya apa? Mim. Mimnya apa? Murarah bin Rabi'ah. Mekah. Kafnya apa? Ka'ab bin Malik. Ha'nya apa? Hilal bin Umayyah. Itu singkatannya. Ya. Ingat kalimat itu mim, kaf dan ha. Makkah. Mimnya apa? Murarah bin Rabi'ah. Kafnya apa? Ka'ab bin Malik. Wal ha, hanya apa? Yee. Hilal bin Umayyah bukan Ubaidah. Kemana deh? Mana? Umayyah bukan Ubaidah. Ubaidah beda lagi. Ada. Nah, belum ngopi ya. Masih subuh. Kata Imam Katsir rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada tiga orang para sahabat yang mulia ini dari kesempitan, dihajar sampai 50 hari. Ini ada sebabnya, tidak ikut perang Tabuk, masalah agama, dan jujur mereka, kuat dan tahan. Nah, ada lagi seseorang yang menghajar kawannya, masalah pribadi. Nah, selama sekian tahun, nah ini kalau masalah pribadi ya tiga hari ya sudah selesai. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Amidafa. Hajar-hajar masalah pribadi tiga hari sudah cukup. La yahillu limri'in ayah jura akhahul muslim fauqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya. Nah, lebih dari tiga hari. Tiga hari pas cukup. Untuk apa? Masalah-masalah mungkin pribadi atau yang semisal. Adapun ahlul bidah, itu pun ilal abad, kata para ulama, menghajar ahlul bid'ah sampai ilal abad, sampai mereka bertaubat. Tapi ada kalam nafis, ada kalam yang bagus dari Syekh Ubaid Abdullah rahimahullah, masalah hajar ahlul bid'ah, ketika di situ ada maslahat. Silahkan antum rujuk, antum cek lagi kalamnya Syaubit. Ya. Ketiga, di situ ada maslahat menghajar ahlul bid'ah. Ya. Karena intinya adalah maslahat. Di situ ada perbaikan. Berubah tidak, perbaikan tidak. Itu ucapan dari Syekh Ubaid. Silahkan dilihat, dirujuk lagi. Nah, dan itu penting supaya faham bagaimana para ulama membimbing masalah hal ini. Tapi kembali lagi, bahwasanya tiga para sahabat yang mulia ini dihajar, disikapi oleh para sahabat atas perintah Allah dan Rasulnya tentunya selama 50 hari. Sudah sempit hatinya, bumi pun sempit, padahal luas. Fasaddadat alaihim al-masalik wal-madahib wala yahtadun wama yasna'un fasabaru li amrillah. Mereka sabar terhadap perintah Allah. Astakanu li amrillah, merasa tenang terhadap ketentuan Allah. Sabatu hatta farrajallahu anhum bisabab sidqihim Rasulullah SAW di takhallufihim. Ini bisa diberikan jalan keluar karena sebab apa? Kejujuran. Ya mungkin ketika itu pahit selama 50 hari. Nah. Ya. Walau kana fi ghairi udzur. Tiga orang ini udzurnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Fa'uqibu ala dzalik hadzihi al-muddah tsumma taba Allah 'alaihim. Mereka dihajar selama 50 hari, kemudian Allah terima taubatnya. Fakana aqibatu sidqihim khairan lahu wa taubatan lahum, taubatan 'alaihim. Wa lihadza qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dari Imam Al-Katsir rahimahullah, usduqu walzamu as-sidqa. Jujurlah kalian dan terus menerus di atas kejujuran. Takunu ma'ahli wa tanju minal mahalik. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur, yang selamat dari kebinasaan. Wa yaj'alakum kharajan min umurikum wa makhraja. Sehingga Allah jadikan, ya Allah berikan jalan keluar bagi kita, bagi kalian. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza aradta an takuna ma'as-shadiqin, apabila engkau ingin bersama orang-orang yang jujur, fa'alaika biz-zuhud bid-dunya." Hendaknya kalian zuhud di dunia. "Wal kaf'an an ahli al-millah." Dan menahan, tidak boleh mencela orang-orang yang berpegang teguh di atas agama. Zuhud di dunia disebutkan oleh Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud bukan sekedar apa? Menolak dunia tetapi hatinya ambisi dunia banyak. Bukan, tetapi zuhud di dunia adalah, nah, walaupun dunia ada datang kepada dirinya, tetapi di dalam hatinya, nah, hanya sementara saja. Tidak butuh, dalam artian tidak terlalu menghambakan terhadap dunia yang di dalam hatinya. Barometernya adalah, apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah, artinya apa? Ketika seseorang, ambisi dunianya di dalam hatinya besar, walaupun di tangannya, pada dirinya, dia terlihat tidak mau, tapi hatinya ambisi besar, maka ini tidak zuhud. Ya, tidak zuhud. Misalkan bajunya compang-camping, ah, nggak punya kendaraan, tapi ambisi di dalam hatinya menghambakan dunia, ada hobi dunia. Walaupun nampaknya bajunya compang-camping, ya, karena apa yang di dalam hatinya. Ini semakna dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bihadzal makna, semakna dengan itu. Ya, bukan zuhud itu barometernya seolah-olah apa yang ada di tangannya, tidak. Ya. Nah, adapun sebaliknya, misalnya dia kaya raya dan lain sebagainya, dia gunakan hanya untuk akhirat, untuk kepentingan Islam, kepentingan kaum muslimin, dia pun menyadari kuasanya dunia akan hancur binasa. Dia gunakan hartanya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, maka hal zuhud, ini zuhud. Semana dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya dilihat hatinya. Berapa banyak orang yang bajunya compang-camping tetapi di dalam hatinya ambisi dunia sangat besar, cinta terhadap dunia amat besar. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.